kami besoklah sore. Sun anggiri langsung pakeri walasi sun singono tunggale. Cari kau kukian. dare milu lare wes milu eman eman ojo riko jakya senang hati ini. Jadi kau jaga.